Sumpah-sumpah matiku memang cinta padamu. Sumpah-sumpah matiku memang sayang padamu. Kau buatku tersiksa dengan semua caramu. Sungguh tega-teganya kamu. Jawaban cinta.